diulangi. Ya. Tafsir yang pertama, dari sabda Nabi SAW, sesungguhnya di antara apa yang didapati oleh manusia dari kalamun nubuah yang pertama adalah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Ya. Maka pada hadis yang mulia ini terdapat dua tafsir, dua penjelasan ya, oleh para ulama. Ya. Yang pertama, ahaduhuma annahu ala tahdid wal wa'id. Ya. Bahwasannya perintah fasna masyita, ya, kerjakan, lakukan apa yang kamu kehendaki. Apa yang kamu mau kerjakan. Ya. Maka ini bermakna ancaman. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, i'malu masyitum innahu bima ta'malu nabasir. Berbuatlah sekehendakmu, ya. Lakukan apapun yang kamu mau. Akan tetapi ingat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat perbuatan-perbuatan kalian. Apapun yang kalian lakukan, Allah melihatnya dan nanti akan memintai pertanggungjawabannya, ya. Besar ataupun kecil perbuatan tersebut, ya. Baik, maka demikian pula ini perintah yang bermakna ancaman, ya. Baik, sebagaimana ini masyhur juga di bahasa Indonesia, ya kan? Ketika seorang anak misalkan orang tua melarang anaknya, ya. Berkali-kali diulangi lagi, berkali-kali ulangi lagi dengan marah, ya. Ayo lakukan lagi, ya. Digertak, ya. Diancam, ayo lakukan lagi. Kalau berani, ya. Selentik telinganya nanti. Ya, gitu. Ada yang mahdhuf gitu. Nanti hukumannya kalau dikerjakan tak hukum nanti gitu. Ya. Taib. Qala wal ma'na man lam yastahi fa innahu yasna'u ma syaa'a minal qaba'ihi. Maka maknanya adalah barang siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan melakukan apa saja yang dia kehendaki dari perkara-perkara yang buruk, ya. Perkara-perkara yang jelek. Perkara-perkara yang mengandung dosa, ya, buruk, jelek secara syar'i, ya, dosa, ya. Qala idzil hamilu ala tarkihal haya, karena pendorong seseorang meninggalkan perkara yang buruk, perkara yang jelek, perkara dosa, itu adalah rasa malu dia, sifat malu dia, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebelum malu kepada manusia, ya, maka seorang mukmin yang pertama adalah malu kepada Rabb-nya, ya, melihat keadaan dia dalam keadaan yang tidak diridhoi, merasa malu dia berada pada satu keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia tahu, ya, dia yakin Allah melihat dia, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat amalan dia. Taib, qala fa idza lam yakun hunaka hayaun yurti'uhu 'anil qaba'ihi fa innahu yuwaqi'uha. Maka jika tidak ada di sana rasa malu, sifat malu yang mencegah dia dari perbuatan-perbuatan buruk, maka dia akan melakukannya, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk tadi. Qala wa hadha tafsiru Abi Ubaid. Taib qala rahimallahu wa thani. Kemudian makna yang kedua, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Maknanya adalah annal fi'la. Taib tadi ditinjau dari fa'il, dari pelakunya, ya. Pelakunya tidak memiliki rasa malu, ya. Nah, yang kedua ini ditinjau dari fi'ilnya, perbuatannya. Qala annal fi'la idza lam tastahi minhu minallah faf'alhu, ya. Ditinjau dari perbuatannya, amalannya. Bahwasannya perbuatan itu, ya. Sebuah perbuatan, sebuah amalan yang itu tidak ada rasa malu padanya, ya. Perbuatan yang kau tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan tersebut, ya. Sebagaimana tadi, seorang mukmin merasa malu berbuat beramal pada satu keadaan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin Allah melihat dia, karena dia beriman, Allah Subhanahu wa taala kan membalasi dia, ya. Nah, kalau kamu lihat, kamu perhatikan satu amalan itu, ya, tidak perlu engkau malu kepada Allah, ya. Amalan ini, amalan yang tidak mengandung dosa, ya. Amalan ini, amalan yang tidak dimurkai Allah, ya. Maka enggak perlu malu, ya. Enggak perlu merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya, maka faf'alhu, maka lakukan, ya. Perbuatan apa saja, walaupun manusia menganggapnya malu, ya. Memalukan, ya. Menurut manusia, ya. Di hadapan manusia, itu perbuatan yang memalukan, ya. Dari perbuatan apa saja, ya. Yang nampak jelas, ya, perbuatan amalan-amalan sunnah, ya kan. Seorang yang pakai celana yang tidak isbal, ya. Wah, dianggap kolot, ya, kuno, ya. Disebut dengan sebutan-sebutan yang mengerikan, ya. Atau memelihara lihyah, ya, jenggot misalkan, ya. Wah, itu dianggap memalukan mereka, ya. Wah, itu dianggap perkara yang memalukan, ya. Taib, maka kalau kamu lihat, kamu ketahui bahwasanya perbuatan ini tidak perlu engkau merasa malu kepada Allah, tidak mengandung dosa, ya, atau bahkan perbuatan yang disyariatkan, maka kerjakan, ya. Qala wa innamal ladzi yambaghi tarkuhu huwa ma yustahya minhu minallah. Karena hanyalah yang sepantasnya untuk ditinggalkan itu, ya, apapun itu, ya, perbuatan apapun, ya, yang harus ditinggalkan adalah sesuatu perbuatan yang seseorang merasa malu dengan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia melakukannya, dia merasa malu, ya. Ini dosa, ya. Ini tidak boleh, ya. Ini maksiat, ya. Ini dimurkai Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Maka itu hendaknya yang harus ditinggalkan, ya. Baik. Maka tentunya ini pada seseorang yang tabiatnya masih lurus, ya. Fitrahnya masih bagus, ya. Baik. Perkara yang dosa, perkara yang buruk, merasa malu dia, ya. Baik, maka ini ditinjau dari fiilnya, perbuatannya. Kalau perbuatan itu tidak memalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kerjakan walaupun manusia menganggapnya hina, manusia menganggapnya memalukan, ya. Maka kerjakan tidak mengapa, ya. Baik itu perkara yang mubah, ya, atau lebih-lebih perkara yang sunnah, ya. Perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau bahkan perkara yang wajib, ya. Maka kerjakan, lakukan, ya. Jangan peduli dengan ucapan manusia, ya. Jangan peduli dengan omongan manusia. Qala fa'alal awwal yakunu tahdidan ka qoulihi ta'ala i'malu ma syi'tum. Wa 'ala tsani yakunu idznan wa ibahatan. Maka makna yang pertama bermakna tahdid, ya, ancaman, ya. Bermakna ancaman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 40, i'malu ma syi'tum, ya. Innahu bima ta'maluna basir, ya. Lakukan, ya. Kerjakan apa yang kalian kehendaki, apa yang kalian inginkan, lakukan saja. Tapi ingat, innahu bima ta'maluna basir. Ingat, Allah Subhanahu wa taala melihat, mengetahui apa saja yang kamu kerjakan itu, ya. Baik. Wa ala tsani yakunu idznan wa ibahatan, maka menurut makna yang kedua, tafsir yang kedua, bermakna izin, ya, izin dan ibahah, ya, diizinkan, ya, dibolehkan, ya. Taib, ini tafsirnya Imam Ahmad, ya, dari riwayatnya muridnya Ibnu Hani, ya. Tafsir yang kedua, izin dan pembolehan, ini adalah tafsirnya Imam Ahlus Sunnah Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Taib, maka dari dua makna ini, apakah bisa kalau hadis ini dimaknai dengan keduanya bersamaan, ya, bermakna tahdid juga bermakna izin, ya. Qala fa'in kila fahal min sabilin ila hamlihi alal maknayain. Kalau dikatakan, kalau ditanya, apakah bisa, apakah boleh, apakah mungkin hadis ini dibawa kepada dua makna tadi, ya. Yang pertama makna tahdid, ancaman, kemudian yang kedua maknanya juga izin, ya, pembolehan, ya. Ini bermakna ancaman dan juga bermakna pembolehan, itu. Qala qultu la, ya, maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan tidak boleh. Wala ala qaliman yahmilul mustaraka ala jami'i makna ma'anihi, ya. Tidak boleh membawa hadis ini kepada dua makna tadi, makna keduanya bersamaan gitu, ya. Ini juga bermakna tahdid, juga bermakna izin, tidak boleh, ya. Demikian pula tidak boleh dibawa kepada pendapat orang yang mengatakan bahwasannya lafaz yang mustarok, ya, punya gabungan makna, ya, ada kemungkinan makna A, ada kemungkinan makna B, ya, maka dimaknai ke semuanya gitu, ya. Ini juga tidak boleh, ya. Kenapa? Lima bainal ibahati wa tahdidi minal munafati, karena maknanya bertentangan, ya. Maknanya bertentangan, ya, antara ibaha pembolehan, ya, boleh berbuat sekehendakmu, ya, pada perkara-perkara yang tidak memalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang engkau tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau makna yang kedua, ancaman, ya. Lakukan sekehendakmu. Kalau kamu tidak memiliki rasa malu, gitu. Maka keduanya itu saling menafikan, ya. Kalau dibolehkan, maka tidak diancam, ya kan? Kalau diancam, berarti tidak dibolehkan, gitu, ya. Saling menafikan, ya. Maka tidak boleh dibawa kepada dua makna tadi, ya. Bersamaan, yakni, ya. Tidak boleh memaknai keduanya. Oh, ini juga bermakna tahdid, juga bermakna izin. Sama-sama boleh keduanya, enggak, ya. Harus dipilih salah satunya, ya. Harus tarjih, ya. Harus dirojihkan salah satunya. Mana yang dipilih? Ini makna yang tahdid, ya, atau makna yang izin atau ibahah, ya. Qala walakinna i'tibaru ahadil maknayaini yujibu i'tibarul akhar, ya. Akan tetapi, ya, teranggapnya satu makna dari dua makna tadi, dia menganggap salah satu makna pertama misalkan, ya, atau menganggap yang kuat makna yang kedua, ya, maka yujib itibarul akhor, itu mengharuskan dia juga memperhatikan, ya, makna yang lain, makna yang kedua tadi, ya. Kalau ini dia membawa ini maknanya tahdid, ya, juga dia menganggap ada kemungkinan gitu. Ada kemungkinan maknanya ibahah, ya. Taib. Tapi tidak boleh dibarengkan. Kedua maknanya ini boleh, tidak boleh, ya, tidak boleh, ya. Dipilih salah satunya, tetapi mungkin ada kemungkinan itu, ya. Taib. Ada ihtimal, ya. Ini tahdid maknanya, tetapi ada ihtimal izin gitu, ya. Taib. Qala wal maksud anna dzunuba tudhiful haya minal abdi. Maka maksudnya, ya, dari hadis-hadis yang dibawakan tadi adalah Sesungguhnya dosa-dosa itu melemahkan sifat malu pada seorang hamba. Perbuatan dosa itu melemahkan sifat malu pada seorang hamba. Qala hatta rubbaman salakha minhu bil kulliyati. Bahkan terkadang ya, dosa-dosa itu ya, sebagian dosa ya, atau dosa-dosa yang sudah berulang-ulang dia kerjakan ya, in salakha minhu bil kulliyah ya, melepas ya, menanggalkan sifat malu itu dalam keadaan keseluruhan, sudah tidak ada punya rasa malu sama sekali ya. Seperti ular yang melepaskan kulitnya ya, kulit ular itu kan lepas ya. Nah, ditinggal, tidak mungkin kembali lagi ya. Itu insalah ya, insalah wal hayatu ya, ular melepaskan kulitnya ya, itu sudah tidak kembali lagi ya. Insalah ya. Hatta innahu rubbama la yatasaru bi ilmin nas bisu'i halihi wala bitila'ihi malaihi. Bahkan terkadang seseorang itu kalau sudah hilang rasa malu dia, tidak ada pengaruhnya orang melihat dia, orang tahu perbuatan buruk dia ya, orang mengetahui kejahatan-kejahatan dia ya, keadaan-keadaan buruk dia dilihat manusia, orang-orang mengetahuinya, tidak berpengaruh sama sekali, tidak berpengaruh kepada dirinya ya. Sudah seolah-olah tidak ada orang di hadapan orang banyak berbuat dosa, seolah-olah tidak ada orang tidak ada seorang yang melihat dia ya, tidak punya rasa malu sama sekali. Qala bal katsirun minhum yuhbiru an halihi wa qubhi ma yaf'alu. Bahkan nah, ini peringkat berikutnya ya, kalau sudah hilang rasa malu itu ya, dia berbuat jahat tidak dilihat manusia, tidak malu, orang melihat mengetahui dia berbuat jahat tidak malu ya. Bahkan kalau orang tidak tahu ya, ada orang yang belum tahu dia berbuat jahat ya, dia mengkabarkannya, dia beritahu, tadi saya berbuat demikian-demikian ya, kemarin saya berbuat demikian-demikian ya, dia ceritakan ya, dia kabarkan kepada orang lain perbuatan-perbuatan buruk dia ya, perbuatan-perbuatan jahat dia tanpa rasa malu sama sekali. Qala wal hamilu lahu ala dzalikan silahuhu minal haya ya. Maka yang mendorong seseorang melakukan itu ya, menceritakan keburukan dia sendiri adalah lepasnya sifat malu pada dirinya, hilang rasa malu dari dia. Maka kalau sudah demikian keadaannya, qala wa idza wasala al-'abdu ila hadhil hal lam yabqa fi salahihi matma'un. Maka kalau sudah seorang hamba itu sampai pada derajat seperti ini ya, keadaan yang seperti ini, tidak ada sesuatu yang diharapkan dari kebaikan pada dirinya, tidak ada harapan baik pada dirinya ya, tidak ada harapan kebaikan pada orang tersebut ya, berbangga dengan keburukan dia, sudah senang dengan kejahatan-kejahatan dia yang tidak dilihat manusia diceritakan kepada orang ya, yang tidak diketahui dikabarkan kepada manusia ya. Qala wa idza ra'a iblisu tal'ata wajhihi hayya wa qala fataitu man la yuflihu ya. Maka orang yang seperti ini keadaannya, dan jika iblis melihat wajah dia, munculnya wajah dia ya, maka dia sudah menjadi teman ya, menjadi wali ya, aulia asyaiton ya. Maka jika iblis melihat munculnya wajah dia hayya, maka iblis memberi penghormatan ya, memberi tahiyah ya, kepada dia Wa qala fadaitu man la yuflihu, ya. Dan iblis mengatakan, aku telah menebus dengan orang-orang yang tidak akan beruntung, ya. Kegembiraan iblis terhadap orang-orang yang sedemikian, ya. Qala wal haya'u mustaqun minal hayati, dan kata, ya, dari secara lafaz, ya, kata haya itu terambil dari kata hayatun, ya. Qala, yakni kehidupan, ya. Sebagaimana tadi, haya itu adalah materi kehidupan hati, ya. Sumber kehidupan hati, ya. Wal ghais yusamma haya bil qasri li'anna bi hayatal ardi wan nabati wad dawab. Dan hujan disebut dengan haya, ya, dengan tanpa hamzah, ya, karena pada hujan itu terhadap kehidupan bumi, ya, setelah turun hujan maka setelahnya akan tumbuh biji-bijian yang dikandung oleh bumi itu akan keluar, ya, akan terpecah biji itu dan mengeluarkan tunasnya, hidup, ya, tumbuh buminya. Wad dawab, maka dengan tumbuhnya bumi, hidupnya tumbuh-tumbuhan, maka dari situ hidupnya binatang-binatang, ya, pemakan rumput, ya, pemakan belalang, pemakan serangga, ya, akan banyak serangga dengan hidupnya bumi tadi, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, ya, maka binatang pernah pemakan serangga juga menjadi hidup, ya. Wa kadzalika summiyat bil hayai hayatad dunya wal akhirah. Demikian pula dinamakan haya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu, ya. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu juga disebut dengan haya. Maka faman la haya'a fihi mayitun fid dunya saqiyun fil akhirah, ya. Maka barang siapa yang tidak memiliki rasa haya, ya, rasa malu padanya, maka dia mati di dunia sebagaimana disebutkan sebelumnya, ya. Kehidupan yang hakiki seorang itu adalah ketika dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi orang yang sudah tak punya rasa malu, ya, perbuatannya dengan penuh dengan dosa, maka dia seolah-olah adalah mayit, ya, yang berjalan di muka bumi, ya. Sakiyun fil akhirah, maka akan celaka di akhirat, ya. Mati di dunia, celaka di akhirat, ya. Waliyadzu billah. Qala baina dzunuba baina qillatil haya wa adamil ghairati talazumun minat tarafain. Kemudian kaitan, ya, keterkaitan, irtibat antara haya dengan ghairah, ya, sebelumnya, ya, cemburu, ya. Qala wa baina dzunub wa baina qillatil haya wa adamil ghairati talazumun minat tarafain, ya. Maka antara dosa dan sedikitnya rasa malu dan tidak adanya ghirah, ya, hubungan antara dosa dengan sedikitnya rasa malu, ya, dan tidak adanya sifat cemburu itu adalah talazumun minat tarafain. Satu dengan yang lain melazimkan, ya, dosa melazimkan adamul haya, ya, adamul ghirah, ya. Qillatul haya adamul ghirah melazimkan adanya dosa, ya. Orang yang berbuat dosa berarti rasa malunya sedikit, ghirahnya tidak ada, ya. Sebaliknya, orang yang sedikit rasa malunya tidak memiliki sifat ghirah, ya, maka dia akan berbuat dosa, ya. Saling talazum, ya. Taib. Wa kullun minhuma yastad'il akhar wa yatlubu hafiza. Masing-masing dari keduanya, dosa dan tidak adanya sifat malu itu saling menyeru kepada yang lain dan saling menuntut dengan pencarian yang sangat cepat, ya. Kapan saja ada dosa, maka di situ pasti ada sifat qillatul haya, adamul ghirah, ya. Sebaliknya, kapan saja pada seseorang itu tidak ada hayaknya, sedikit rasa malunya, tidak punya rasa ghirah, maka mesti di situ ada dosa. Qala man istahya minallah inda maksiatihi, maka barang siapa yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbuat maksiat, istahyallahu an uqubatihi yauma yalqahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan merasa malu untuk menghukum dia pada hari kiamat nanti, ya. Al jazaa min jinsil amal, ya. Balasan itu sesuai dengan amalan dia. Maka konsekuensinya kalau dia malu terjatuh pada maksiat, ya dia segera kembali, ya. Dia segera tobat, segera tinggalkan maksiatan itu, ya. Kalau dia bilang saya malu, ya, saya takut, ya. Tapi tetap di atas kemaksiatan, maka pengakuannya dusta, ya. Pengakuan rasa malunya itu dusta, ya. Taib wa malam yastahi min maksiatihi lam yastahi min uqubatihi. Sebaliknya, barang siapa yang tidak memiliki rasa malu ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan malu untuk menghukum dia. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Naktafi lahuna, nasallallahu taufik lil jami', sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.